الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita masih membahas dalam kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-babu thamin, bab yang ke-8, fil kafalati wal-dhaman, pembahasan tentang al-kafalah dan al-dhaman. Al-kafalah dan al-dhaman, ini dua judul pembahasan yang disatukan dalam satu bab dalam kitab ini, disebabkan karena adanya kemiripan antara dua pembahasan ini, pembahasan al-kafalah dan ad-dhaman. Dan ini merupakan pembahasan yang kaitannya dengan jaminan, menjamin sesuatu, baik yang kaitannya dengan seseorang atau kaitannya dengan hutang piutang. Karena miripnya pembahasan antara al-kafalah dengan ad-dhaman ini, sehingga sebagian para fuqaha mereka ada yang mengumpulkan kedua pembahasan dalam satu bab, dalam bab ad-dhaman. Oleh karenanya terkadang kita melihat dalam sebagian kitab-kitab fiqih, terkadang kita tidak mendapatkan bab khusus yang menjelaskan tentang al-kafalah, babul kafalah. Namun yang ada adalah bab ad-dhaman, disebabkan karena sebagian para fuqaha menggabungkan dua perkara ini, al-kafalah dengan ad-dhaman, memiliki satu pembahasan meskipun terjadi perbedaan dalam beberapa sisi. Maka di sini beliau akan memulai pembahasan al-kafalah, kemudian pembahasan ad-dhaman pada poin yang berikutnya. Wa fihi masail, dan dalam permasalahan ini ada beberapa, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'nal kafalati wa adillati mashru'iyyatiha, tentang makna al-kafalah, tentang makna al-kafalah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al-kafalah atau yang biasa kita sebut jaminan. Ta'rifuha, pengertiannya, al-kafalatu hiya altizamu ihdali man alaihi haqqun maliyun li rabbihi ila majlisil hukmi. Yang dimaksud al-kafalah, iltizam ihdar, komitmen untuk menghadirkan, komitmen untuk menghadirkan, man alaihi haqqun maliyun, orang yang dia memiliki hak kaitannya dengan harta, menghadirkan. Kepada siapa dihadirkan orang ini? Orang yang memiliki hak, orang yang memiliki hutang atau yang semisalnya. Li rabbihi, kepada kepada Rabbnya, yani kepada orang yang bersangkutan dengannya, kepada orang yang ada kaitan dengan orang tersebut. Dihadirkan ila majlisil hukmi, dihadirkan ke majlis hukum. Ini yang dimaksud al-kafalah. Jadi inti dari al-kafalah adalah menghadirkan orang yang bermasalah, orang yang bermasalah. Komitmen untuk menghadirkan seseorang yang punya permasalahan dengan seseorang, dengan orang lain, untuk dihadirkan di majelis hukum. Kapan saja diminta, kapan saja diinginkan. Contoh misal, ada seseorang, dia misalnya melakukan satu pelanggaran, melakukan satu pelanggaran yang menyebabkan dia akan dipenjara, atau dia telah dipenjara misalnya. Lalu kemudian ada seseorang, nah orang inilah yang disebut kafil, penjamin. Orang ini datang, lalu kemudian dia meminta kepada pihak pemerintah misalnya, keluarkan saja orang itu, keluarkan saja orang itu, ya, yang punya permasalahan. Dan kapan kalian menginginkan orang itu, saya akan menjamin untuk menghadirkan dia. Saya menjamin untuk menghadirkan orang tersebut. Kapan saja diminta, kapan saja diminta. Ya, seperti yang biasa kita ketahui, ketika ada seorang di penjara, lalu kemudian ada orang tertentu yang bersedia untuk memberi jaminan sehingga dia dibebaskan, ya, dari tahanan, tapi tetap sudah ada jaminan, dia tidak memungkinkan untuk pergi sana kemari disebabkan karena adanya jaminan, maka dia dilepaskan. Namun kapan diminta, kapan dibutuhkan, maka dia akan siap untuk dihadirkan kapan saja. Nah, seorang yang memberi jaminan ini, inilah yang disebut kafil, ya, seorang penjamin yang memberi jaminan kepada orang tersebut. Jadi intinya bahwa al-kafalah menghadirkan, atau komitmen untuk menghadirkan orang yang bermasalah tersebut, kaitannya dengan harta atau yang lainnya. Berbeda halnya dengan ad-daman. Ad-daman ini bukan kaitannya dengan seseorang, tapi kaitannya dengan apa yang menjadi kewajiban orang tersebut. Apa yang menjadi kewajiban orang tersebut dari harta. Ya, misalnya ada seorang, dia memerlukan uang, dia memerlukan pinjaman. Lalu dia datang kepada si fulan, ya, ingin meminjam uang 10 juta. Lalu orang ini mengatakan, ya, saya akan memberikan kepadamu tapi dengan syarat ada penjamin. Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu akan mengembalikan? Ada penjamin. Maka datanglah orang yang disebut dhamin, yang datang ini siap untuk memberi jaminan. Saya akan berjaminan, ya, dalam hal pelunasan hutangnya. Saya akan menjamin bahwa hutangnya lunas. Ya, artinya kalau orang ini mungkin lari atau entah kemana, maka orang yang menjamin ini yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Jadi kaitannya dengan hartanya. Ya, berbeda dengan kafalah. Al-kafalah kaitan dengan orang tersebut, untuk dihadirkan badannya, tubuhnya yang dihadirkan. Adapun ad-daman yang dihadirkan adalah zimmahnya, tanggungannya, tanggungan hutang atau yang semisalnya. Ini perbedaan antara al-kafalah dengan ad-daman. Jadi kalau sekali lagi untuk memperjelas, al-kafalah adalah komitmen untuk menghadirkan orangnya, orang yang bermasalah, ya, yang berkaitan dengan hukum. Adapun ad-daman, komitmen untuk menghadirkan tanggungannya, hutang atau yang semisalnya. Jadi sama-sama kaitannya dengan masalah jaminan. Al-kafala termasuk jaminan, Ad-dhaman juga jaminan. Hanya saja al-kafalah kaitannya dengan menghadirkan orang tersebut. Adapun ad-dhaman kaitannya dengan menghadirkan atau mewujudkan tanggungan yang ada pada orang tersebut, tidak harus dihadirkan orangnya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebagian para fuqaha mereka menyebut al-kafalah dengan istilah al-kafalah al-huduriyah. Al-kafalatu al-huduriyah. Yani jaminan hadirnya orang tersebut. Adapun ad-dhaman mereka menyebutnya al-kafalah al-gharamiyah. Al-kafalah al-gharamiyah, jaminan hutang atau yang semisalnya yang harus dilunasi. Jadi ini perbedaan antara al-kafalah dengan ad-dhaman. Adillatu masyru'iyyatiha, adapun dalil tentang disyariatkannya jaminan ini al-kafalah, wa hiya masyru'atun bil kitab was sunnati wal ijma'. Dan ini hal yang disyariatkan berdasarkan al-kitab, sunnah dan ijma' al-ulama. Fa min al-kitab qawluhu ta'ala, adapun dari al-kitab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu nafqidu suwa'al malik waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu nafqidu suwa'al malik. Kisah tentang Yusuf alaihissalam yang kemudian dibuat skenario kehilangan piala raja, lalu kemudian diumumkanlah mereka mengatakan kami kehilangan piala raja, yakni perhiasan. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, barang siapa yang bisa menemukan piala raja tersebut maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir, yakni maksudnya makanan, makanan sepikul unta, ya sebanyak yang mampu dipikul oleh seekor unta. Nah, maka dia akan mendapatkan hadiah tersebut, yang mendapatkan piala raja ini. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjadi za'im. Yang dimaksud za'im kafil dan dhamin. Yang dimaksud za'im yakni yang penjamin, saya yang akan menjamin, saya akan menjaminnya bahwa dia akan mendapatkan hadiah makanan seberat yang dipikul oleh unta. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan al-kafalah, al-dhaman. Ya, kata beliau, ay kafilun dhamin. Yaitu yang dimaksud za'im, dia bermakna kafil, juga bermakna dhamin. Maknanya sama, yaitu jaminan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan ayat ini, menerangkan makna za'im, yang dimaksud za'im adalah dhamin atau kafil. Ya, saya yang akan menjamin bahwa dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Wa qawluhu ta'ala salhum ayyuhum bidzalika za'im. Demikian pula firman Allah, tanyakan pada mereka siapakah yang akan memberi jaminan. Siapa yang akan menjadi za'im? Yani ay kafilun, yang menjadi penjamin. Maka ini dari dalil Al-Qur'an Karim. Wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharim wad-dainu maqdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-'ariyah mu'addah. Barang pinjaman mu'addah, harus dikembalikan, dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan meminjam lalu tidak kembali. Apa yang dipinjam harus dikembalikan. Waz-za'im gharim. Adapun za'im, yakni seorang yang penjamin, maka dia gharim. Maksudnya dalam tanggungannya. Maksudnya dia dalam tanggungan, bahwa dia pun punya tanggungan untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi jaminannya. Wad-dainu maqdi, dan hutang harus dilunasi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Waqad na'am, faz-za'imu huwal kafil. Yang dimaksud za'im yaitu penjamin, al-kafil, waz-za'amah al-kafalah. Az-za'amah itu adalah jaminan. Waqad ajma'a al-ulama 'ala jawazil kafalati li hajatin nasi ilaiha wa daf'i ad-darari 'anil madin. Dan telah bersepakat para ulama tentang diperbolehkannya jaminan karena kebutuhan manusia kepadanya dan untuk menolak kemudaratan dari seorang yang berhutang yang tentunya dia membutuhkan. Walhasil masing-masing menginginkan kemaslahatan. Orang yang ingin meminjam uang menghendaki kemaslahatan karena dia kekurangan, dia membutuhkan harta untuk meminjam. Demikian pula yang memberi pinjaman, dia pun mendapatkan kemaslahatan. Ada jaminan sehingga apa yang dia pinjamkan itu akan kembali. Maka dia pun meminta kepada seorang untuk menjadikan, ada seorang yang dijadikan sebagai kafil atau sebagai dhamin, sebagai penjamin di mana hartanya tersebut aman dan akan kembali kepadanya. Maka ini dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma' al-ulama tentang diperbolehkannya al-kafalah. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.